Monggo, Bos. Sing ning mata ora sening ati. Pengenku koe ngerti sing tak pikir saiki. Jalan tu bel cuma es. pasabarnya mau.